dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita masih di pembahasan tentang cabang-cabang keimanan. Kita masuk bab yang ke-27, bab tatawwu'u qiyami ramadhana minal iman, bab sholat sunnah di malam bulan Ramadan termasuk bagian dari keimanan. Hadisnya, hadis nomor 37, Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Isma'il, telah mengabarkan kepada kami Isma'il, beliau berkata, haddatsani Malik, telah mengabarkan kepada kami Imam Malik, Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, ihtisab mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya, bab yang ke-28, bab shaumu ramadhana ihtisaban minal iman, bab puasa di bulan Ramadan karena mengharapkan pahala Allah termasuk bagian dari keimanan. Hadisnya, haddatsana Ibnu Salam, Al-Imam Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Ibnu Salam, beliau berkata, akhbarana Muhammad bin Fudail, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail, beliau berkata, haddatsana Yahya bin Sa'id, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab kepada Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis-hadis ini, ada tiga hadis yang kita sebutkan di Sahih Bukhari, hadis yang hari ini dengan yang kemarin, dan itu semuanya berbicara di bulan Ramadan, dan semua lafaz akhirnya sama. Lafaz yang pertama yang kemarin kita baca di hadis ke-35, man yakum lailatal badri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan. Kemudian hadis nomor 37, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat di malam hari bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, dosa dia yang lalu akan diampuni. Kemudian hadis yang ketiga, hadis nomor 38, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, dosa-dosa dia akan diampuni yang telah lalu. Jadi ada tiga riwayat. Yang satu bicara tentang keutamaan sholat malam di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, khusus Lailatul Qadar. Yang kedua, keutamaan sholat malam di malam Ramadan, yaitu di malam kapan saja selama di bulan Ramadan. Yang ketiga, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Syaratnya sama, imanan wa ihtisaban, harus beriman dan ihtisab. Keutamaannya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu sedikit ulama nanti mengatakan ini itu sebenarnya satu riwayat, Ini itu sebenarnya satu riwayat, satu jalan, satu riwayat, cuma sama Imam Bukhari dipecah-pecah. Jadi riwayatnya itu satu, siapa yang dia itu sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahidah saban, dosa-dosa yang lalu akan dihapus. Dan siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman ihtisab, dosa-dosa yang lalu akan dihapus. Dan jadi ada kayak ada yang mengatakan ini itu satu riwayat, cuma dipecah-pecah sama Imam Bukhari. Tapi kalau kita perhatikan, memang gayanya Imam Bukhari, sistematisnya beliau dalam menulis, beliau terkadang akan mengulang-ulang riwayat, dan nanti sering, beliau sering seperti itu. Beliau akan mengulang-ulang riwayat, tetapi dengan jalan yang berbeda. Dengan jalan yang berbeda. Kalau kita perhatikan ya, tiga riwayat tadi, itu semuanya dari Abu Hurairah. Semuanya dari Abu Hurairah. Cuma, di bawahnya Abu Hurairah beda-beda. Di bawahnya Abu Hurairah beda-beda. Kalau yang hadis yang pertama tadi tentang Lailatul Qadar, itu di bawahnya Abu Hurairah namanya Al-A'raj. Dari A'raj, dari Abu Hurairah. Ini kalau tentang sholat malam di malam Lailatul Qadar. Kalau sholat malam di bulan Ramadan, itu dari Abdurrahman, Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Sedangkan keutamaan puasa di bulan Ramadan, dari Abi Salamah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Jadi, sahabatnya sama, cuma jalan di bawahnya beda-beda. Dan itu, kenapa seperti ini? Ini sebagai tambah sedikit faedah tentang ilmu hadis. Ulama itu mereka semakin, yaitu mereka itu semakin banyak jalur mereka, maka mereka semakin kuat. Semakin banyak jalur yang mereka miliki, semakin kuat riwayatnya. Jadi misalnya ini, terkadang saya itu mendapatkan satu riwayat, riwayatnya sama, satu. Lafadznya persis, sahabatnya dari Abu Hurairah. Cuma saya memiliki 10 jalan. Jalan yang pertama dari tabi'in ini, dari ini, semuanya sumbernya dari Abu Hurairah. Berarti bahwa semakin saya itu mendapatkan banyak ilmu, menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa guru saya itu banyak. Menunjukkan guru saya itu banyak. Dan ulama-ulama salaf, mereka berbangga dengan banyaknya guru. Semakin mereka punya banyak guru, berarti tingkatan ilmiah mereka semakin naik. Dari itu ulama-ulama salaf seperti itu. Dari itu dulu pernah kita sebutkan biografinya Imam Bukhari. Beliau gurunya 1200-an, yaitu 1000 lebih. 1000. Gurunya itu 1000. Sampai beliau mengatakan, saya mencatat ilmu hadis dari 1000, berapa lah saya? 1000 lebih. Kata beliau mengatakan, dan semuanya ulama al-hadis. Semuanya ulama ulama sampai berikan pernah mengatakan, dan saya ketika kumpul dengan mereka, ketemu dengan mereka, saya tidak melihat mereka berbeda dalam masalah iman. Bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Itu kata beliau. Jadi orang semakin banyak gurunya, tingkatan ilmiahnya semakin naik. Maka itu kalau zaman dulu, ulama zaman dulu itu orang yang dia nggak punya guru nggak diakui. Mereka itu bangga dengan banyaknya guru. Sehingga zaman dulu itu ada dikenal dengan rehlah fitulabil ilmi, safar untuk belajar. Sampai Imam Ahmad itu, sampai beliau mengatakan, kata murid-muridnya itu, tawafal imamu Ahmad ad-dunia marrotein. Imam Ahmad pernah keliling dunia dua kali. Sehingga hampir semua riwayat itu di Imam Ahmad ada. Beliau sampai keliling dua kali. Sampai Imam Syafi'i saja mengakui tentang kehebatan Imam Ahmad dalam masalah riwayat. Sampai beliau mengatakan, Imam Syafi'i adalah gurunya, tapi mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad, wahai Ahmad, kalau kamu punya riwayat yang saya tidak punya, tolong sampaikan supaya saya bisa mengambil riwayat itu. Menunjukkan Imam Ahmad kuat sekali dalam masalah rihlah fitolabil ilmi. Dan zaman dulu seperti itu. Sehingga kalau zaman salaf itu, orang tidak punya guru tidak diakui ilmunya. Nah itu sama Imam Syafi'i belum mengatakan, man kana syekhuhu kitabahu fakhata'uhu akthar min shawabihi. Siapa yang gurunya adalah bukunya sendiri, otodidak, berarti dia itu belajar otodidak, baca sendiri, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kenapa kok salahnya lebih banyak? Karena kalau baca kitab itu banyak masalah. Dan itu pun kita rasakan. Masalahnya pertama, salah cetakan. Belum tentu buku yang saya beli itu cetakannya benar. Mungkin ini cetakan pertama. Namanya cetakan pertama itu kan banyak kelemahan kan. Setelah itu nanti ada cetakan kedua revisi. Nanti ada cetakan ketiga tambahan dari penulis. Ada beberapa masalah yang penulis itu tarojuk misalkan. Shelbury sering seperti itu. Sehingga terkadang kita baca buku yang kita baca itu sudah direvisi sama penulisnya. Nah, berarti kan kita keliru bacanya kan itu. Atau mungkin bukunya benar, cuma penulis punya buku yang lain, buku yang lebih akhir, bantahan atau kritikan kepada buku yang pertama. Dan itu sering ulama seperti ini. Sering, maka itu pernah saya sebutkan ya masalah, seringlah itu saya sebutkan itu tentang masalah tanqidnya. Al-Imam Al-Qayyim itu punya dua kitab. Kitab Ar-Ruh, beliau mensunahkan talqin mayit setelah dikuburkan. Tapi di kitab Zadil Ma'ad, beliau mengatakan talqin mayit setelah dikuburkan bid'ah. Dan yang benar yang mana ini? Imam Al-Qayyim punya dua pendapat, terus yang benar yang mana? Maka kita katakan, ada kitab yang awal, ada kitab yang akhir. Kitab yang akhir itu kritikan, revisi, atau bantahan kepada kitab yang akhir itu biasa, ulama-ulama kita seperti itu. Nah itu ada namanya ikhtiarat. Ada namanya ikhtiarat. Ikhtiarat itu, seperti guru-guru saya itu, di Yaman itu banyak yang mereka menulis kitab ikhtiarat. Ikhtiarat Syekhul Islam, ikhtiarat Imam Syaukani, itu banyak guru-guru saya seperti itu. Apa maksudnya ikhtiarat itu? Ikhtiarat itu maksudnya, misalkan ikhtiaratnya Imam Syaukani. Jadi mencari pendapat Imam Syaukani yang paling akhir dalam setiap masalah. Sehingga apa? Harus membaca semua kitab dulu dan tahu sejarahnya. Ini kitab itu tahun berapa ini? Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Kalau penulis punya banyak kitab, kok beda-beda pendapatnya, kumpulkan jadi satu, oh ini yang pendapat yang paling akhir ini. Sehingga dinamakan pendapat akhirnya Imam Syaukani dalam masalah ini. Nah itu kan dulu pernah itu, masih kalau kita baca ya. Al-Imam Al-Qayyim itu dalam kitab beliau, Hadil Arwah, Ila Biladil Afroh, beliau mengatakan bahwa neraka tidak kekal. Ini bahaya. Ini ucapan menyimpang. Ini ucapan menyimpang dan ini ahlu bidah. Ini akidahnya ahlu bidah dalam masalah ini. Ahlussunnah sepakat bahwa surga dan neraka kekal dan abadi. Tapi Imam Al-Qayyim dalam kitab Hadil Arwah, beliau mengatakan neraka tidak kekal. Dan beliau mendukung pendapat gurunya, Syekhul Islam. Dan beliau membuangkan banyak sekali dari dalam kitab itu. Cuma, di kitab yang lain, Nunia, kitab yang lain, beliau membantah orang yang mengatakan neraka tidak kekal. Dibantai habis-habisan pendapat yang atas seperti itu. Terus yang mana pendapat? Yang benar yang mana ini? Terkadang ada dua orang punya dua pendapat kan itu. Kitab ini seperti ini, kitab yang lain seperti itu. Maka apa? Orang otodidak itu gak bisa gitu. Banyak masalah dia itu. Karena dia baca kitab-kitab, rupanya tiba-tiba datang buku baru, kitabnya penulisnya sama gitu. Kitabnya itu yang nulis orangnya cuma kritikan kepada kitab sebelumnya. Shelbani sering seperti itu. Oleh itu sering diingatkan sama murid-muridnya Shelbani, seperti Syekh Masyur, Hasan Salman, seperti Syekh Ali Hasan. Sering diingatkan, ketika ada orang itu sering diingatkan. Orang kalau baca kitab Shelbani, hati-hati. Hati-hatinya itu bukan berarti kita meremehkan pendapat beliau. Tapi terkadang, kitabnya ini di sini, misalkan kitab di sini, Shelbani matan hadis ini sahih. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepada beliau. Nanti kitab berikutnya, beliau memberikan catatan kaki. Hadis sahih yang saya sahihkan di kitab sahih nomor sekian, saya rujuk. Kenapa? Saya mendapatkan tambahan ilmu kalau rupanya riwayatnya lemah. Sehingga apa? Saya lemahkan riwayat itu. Cuma terkadang kita nggak baca kitab yang berikutnya kan itu. Kita cuma baca yang di sini. Oh ini Syalbani sahihkan. Nah, ribut nanti jadinya. Enggak, Syalbani mengkhawatirkan. Wah, nggak bisa. Ini kitab Syalbani seperti ini. Iya, tapi Syalbani sudah rujuk. Nah, kalau pengen seperti itu harus membaca semua kitab-kitab para ulama ini. Maka terkadang otodidak itu bahaya. Jadi terkadang kitabnya sudah direvisi, cetakan berikutnya, atau kitabnya sudah dibantah sendiri oleh penulis. Penulis sudah rujuk. Atau yang ketiga, terkadang salah cetak. Wah, itu sering sekali itu. Sudah, apalagi masa-masa sekarang ini, masa-masa ya masalah bisnis lah. Cetakan itu ngawur-ngawur itu, cetakan buku itu, yang penting bisnis, duit, yang penting ada untung kan gitu. Apalagi yang cetakan mesin, paling parah. Cetakan mesin itu murah, tetapi kualitasnya rendah. kualitasnya rendah. Sehingga kalau kita beli satu buku ya, buku judulnya sama. Ini sekarang saya pernah coba gitu Mas. Ini satu buku. Saya baca dari banyak cetakan. Cetakan ini, daru ini, daru dan ini. Saya baca beda-beda. Beda-beda, itu yang benar yang mana ini? Karena cetakan itu yang mereka carinya untung. Kecuali Saudi Arabia. Saudi Arabia itu percetakan-percetakan di Saudi itu bagus-bagus. Karena sebelum dicetak, misalkan kemudian setelah itu mau dijual belikan, dikeluarkan, mereka itu ada tim ulama-ulama yang membaca dulu. Ada masalah nggak? Ada yang keliru nggak di sini itu? Bahkan ulama-ulama seperti Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian ulama-ulama sekarang itu, mereka punya yayasan sendiri. Syekh Utsaimin punya yayasan, Muassasah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Semua cetakan yang resmi itu yang dari beliau. Jadi yayasan ini, selain itu enggak dianggap. Selain itu enggak dianggap. Kenapa? Karena kata mereka, selain ini banyak yang ngawur cetakan itu. Sehingga apa? Akhirnya nanti orang baca itu bisa keliru gitu, karena cetakannya ya seperti itulah namanya cetakan gitu. Maka itu apa? Bahaya. Orang baca kitab itu bahaya kalau tidak punya guru. Ada cerita, dan itu sering sekali disebutkan oleh para ulama, sampai ada sebuah syair yang mengatakan celaka sekali bagi orang yang tidak punya guru. Setelah itu dia mengarungi samudra kitab. Apakah dia enggak paham bahwasanya kitab itu banyak sekali kayak lautan lah itu, kayak hutan belantara. Jadi kita baca kitab itu kayak hutan belantara. Di sana ada singa, ada serigala, ada banyak masalah gitu. Dan itu semuanya nanti akan menjadi mudah dengan guru yang menerangkan. Guru menjelaskan itu jadi mudah ketika ada guru. Setelah itu mengatakan jika orang belum punya bekal yang kuat, yaitu tafsir ilmunya belum kuat, masuk ke samudra kita, maka dia nanti lebih sesat. Abdullah min tumal hakim. Orang itu mungkin bisa lebih sesat dari tumal hakim. Nah, sekarang tumal hakim itu siapa ini? Ada seorang masyhur, sampai disebutkan di kitab-kitab sejarah para ulama, ada namanya orang tumal hakim. Hakim atau dinamakan Hakim Tirmidzi karena jadi Tirmidzi orangnya itu. Siapa sih orang ini itu? Orang ini itu dia itu dokter gadungan atau dokter otodidak. Dokter tapi otodidak. Kenapa? Karena bapak dia itu dokter terkenal. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi dia itu punya bapak. Bapak dia itu seorang dokter yang sangat terkenal, hebat, sampai banyak mengatakan penelitian, sampai mengarang sebuah buku tentang metode kesehatan. Akhirnya ketika bapaknya meninggal dunia, ya putranya yang merawiskan. Putranya gak pernah belajar, tiba-tiba dapat warisan buku dari bapaknya dan dapat ketenaran sebagai keluarga dokter. Akhirnya dia otodidak, baca buku bapaknya, dibaca, praktekkan sendiri, baca, praktekkan sendiri, sampai mendapatkan sebuah pembahasan di buku bapaknya itu tentang keutamaan minum habbatus sauda. Ada sebuah riwayat Rasulullah bersabda, al-habbatu sauda dawa likul lidah. Habbah sauda, yaitu jinten hitam itu, adalah obat dari semua penyakit. Lah orang itu bacanya itu, qadarullah, namanya buku zaman dulu itu kan bukan cetakan, tapi itu tulisan tangan. Karena cetakan zaman dulu kan tidak ada. Jadi buku zaman dulu itu masih berupa tulisan tangan. Qadarullah, bukunya itu buku sudah lama, sudah kuno, yang ditulis sejak zaman bapaknya, kemudian diteliti. Akhirnya, karena buku itu tulisan tangan itu kan, coba ya kalau kita lepas Arab ya, yang kita sudah bisa membaca Al-Quran misalkan ya. Kan ada titik, ada ba, ta, sa, sama. Yaitu sama, cuma titiknya beda. Titiknya satu di bawah namanya ba, titiknya dua di atas namanya ta, titiknya tiga namanya sa, titiknya satu di atas namanya nun. Jim, ha, kho. Bedanya di mana? Di titiknya. Ya, kan banyak itu. To, bo, so, bo. Itu semuanya bedanya di titik. Lah akhirnya orang ini baca riwayat, dia itu bacanya bukan habbah. Kalau habbah kan ba, ba itu titiknya satu di bawah. Dia itu bacanya titiknya itu dua. Jadi di bawah itu rupanya ada lalat hinggap di buku itu, kemudian ninggalkan tai lalat. Lalatnya itu hinggap, ninggalkan tai satu. Sebelahnya titik ba di bawah itu. Akhirnya menjadi titiknya dua. Setelah itu dia bacanya bukan habbah. Kalau habbah kan ba. Dia bacanya hayyah. ini dibaca hayya al-hayyatu sauda dawa min kulli da. Kalau hayya itu artinya ular hitam. Ular hitam adalah obat dari segala penyakit. Akhirnya dia ngambil ular hitam, patokkan ke orang yang sakit, mati orangnya. Makanya dia malah kok bisa, enggak ini khilafiyah para ulama seperti biasa lah orang itu. Padahal apa? Ini bukan hayyah gitu, habba, keliru antum itu membacakan otodidak kan gitu. Karena tidak ada guru yang mengarahkan, maka itu bahaya. Orang kalau otodidak sendiri, dia memahami sendiri. Nah itu kata para ulama, dia mengatakan, man dakhala fil ilmi wahdah, kharaja wahdah. Siapa yang masuk ilmu sendirian, keluarnya juga sendirian. Maksudnya apa? Orang kalau nggak punya guru, nggak punya teman belajar, dia membaca kitab sendiri, keluarnya juga sendiri. Maksudnya apa? Dia akan membawa pendapat-pendapat aneh bin ajaib. Tidak ada seorang ulama pun yang punya pendapat seperti itu, tiba-tiba muncul. Nah itu kalau ada seorang pepatah Arab itu mengatakan, idza takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Jika ada orang ngomong yang dia bukan ahlinya, maka dia itu akan membawa masalah-masalah yang aneh bin ajaib. Kenapa? Karena bukan ahlinya gitu. Seperti ustaz misalkan yang dia tidak punya keahlian bicara masalah kedokteran, bicara masalah kedokteran lu ngawur kan orang itu kan. Ustaz dia bicara masalah agama karena dia taunya agama. Ya. Demikian juga misalkan tukang becak misalkan atau tukang bangunan, dia bicara bangunan saja gitu. Tukang bangunan bicara corona, lu ngawur sekali kan itu. Akhirnya corona dikaitkan dengan bangunan kan itu. Sehingga orang bicara bukan pada fannya, bukan pada bidangnya, maka omongannya itu aneh bin ajaib. Sehingga apa? Sehingga ulama-ulama salaf itu mereka sangat berbangga-bangga dengan banyaknya guru. Semakin banyak guru berarti kedewasaan mereka semakin luas. Mereka semakin paham masalah khilafiyah. Oh ini khilaf di antara ulama. Oh ini masalah yang disepakati. Sehingga apa? Semakin tergambar, semakin terbuka, semua ilmu itu semakin terbuka. Dan memang kita seperti itu, kita pun juga, kita itu dulu seperti itu, kita dulu cerita. Saya itu dulu ketika di Indonesia, ya, hampir semua orang di Indonesia lah, teman-teman Sunda itu, dalam masalah sholat, standarnya yang dipakai ya kitab Syaldani. Dan itu seorang ulama yang besar, ulama yang Masya Allah dari Syaldani itu. Dipakai, sehingga itu jadi standar. Sehingga kita dulu ya kalau sholat menggerakkan jari itu, kita semua seperti itu. Bahkan kita bukan seperti orang sekarang. Kita dulu saklek-saklek gitu ya. Sampai kita menganggap orang yang sholat tidak menggerakkan jari telunjuk, dia bukan salafi. Ya bayangkan, kita dulu saklek-sakleknya gitu ya. Setelah itu saya kiaman. Yo saya seakan-akan ini sudah titik wes ini. Pendapat yang mengatakan sunnahnya menggerakkan jari telunjuk, titik. Jadi itu manhaj salaf. Siapa yang menyelesaikan ini ahlul bidah. Bayangkan itu kita dulu seperti itu. Karena kita taunya cuma itu. Setelah kita berangkat ke Yaman, subhanallah ini, kita baca guru kita, Syekh Abu Hasan, demikian juga kita punya guru-guru yang banyak di hadis, kita juga belajar usul fikih, kita belajar ini, sampai kita baca juga fatwanya Syekh Mubil dan yang lainnya, hampir semua ulama Yaman mendhaifkan hadis tentang menggerakkan jari telunjuk. Sehingga bahwa hadisnya dhaif. Syaltani menyelesaikan, ulama Yaman membaibkan. Bingung lagi kita, duh ini yang benar yang mana ini kan? Akhirnya lama kita keteliti, waktu itu kita baca Syaltani bagaimana cara menyelesaikan hadis. Kemudian baca ulama-ulama Yaman bagaimana cara mereka membaibkan hadis. Rupanya mereka itu kalau Syaltani menjuluki hadis ini dengan ziyadatul fiqah. Ada memang kaidah dalam hadis namanya ziyadatul fiqah, tambahan orang-orang yang fiqah. Jadi maksudnya begini, kalau kita tergambar, maksudnya ini semakin baca nanti kita semakin paham. Jadi sahabat itu satu, namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr, bawahnya satu orang juga. Nanti bawahnya ini satu orang juga, bawahnya ini satu orang, sampai empat jalur. Empat generasi itu satu orang. Setelah ini baru puluhan orang. Banyak sekali setelah ini loh, setelah ini banyak sekali. Namanya Asim bin Kulib. Dari Asim bin Kulib, dia punya murid banyak. Nah, Asim bin Kulib ini punya murid banyak dan semuanya ulama-ulama besar. Semua ulama hanya mengatakan, saya melihat kata Wa'il bin Hujr, saya melihat Rasulullah ketika duduk tasyahud, asara bi usbu'ihi. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, isyarat. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan thumma harrakaha, kemudian menggerakkan, kecuali satu rawi yang mengambil dari Asim bin Kulib, namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah, dia meriwayatkan sebuah riwayat dari Asim bin Bulaib sampai nanti ke Wa'id bin Hujr, seorang sahabat. Dia mengatakan, Wa'id bin Hujr mengatakan, saya melihat Rasulullah ketika duduk, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk, kemudian menggerakkan. Pertanyaan jadi masalah ini, tambahan menggerakkan dari satu orang ini diterima enggak gitu? Diterima enggak? Syalbani mengatakan diterima, karena masuk dalam kaidah ziyadatul thiqah, tambahan rawi-rawi yang thiqah. Dan itu ada, kaidahnya ada seperti itu. Ulama Yaman mengatakan enggak bisa, ini dhaif. Kenapa? Karena masuk dalam kaidah syam, hadis yang menyelisihi satu rawi thiqah, menyelisihi banyak rawi yang thiqah, maka ditolak tambahan itu. Dan itu juga benar kaidahnya. Kaidahnya juga benar gitu. Maka itu sampai Syaikh Utsaimin beda lagi nanti pendapatnya. Syaikh Utsaimin mengatakan, ini segini sajalah, dua riwayat ini kita gabungkan. Sehingga kita katakan, orang kalau tasyahud itu awal kali tidak digerakkan. Kapan digerakkan? Jadi telunjuk ketika doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, baru digerakkan. Sehingga apa? Oh rupanya kok ini masalah khilafiyah itu biasa begini. Ini Syaikh Al-Bani pendapat seperti ini, ulama Yaman seperti ini, Syaikh Utsaimin seperti ini. Demikian juga ada pendapat madzhab seperti Imam Syafi'i, malah isyaratnya ketika asyhadu an la ilaha illallah, dan yang pas gampanglah masalah ini, enggak masalah. Saya mengambil pendapat A, tapi saya tidak berani membidahkan yang lain. Kenapa? Saya tahu mereka ulama-ulama saya semua. Akhirnya apa? Semakin banyak belajar, semakin orang itu dewasa. Memang untuk memiliki sifat dewasa itu butuh waktu yang lama dalam belajar. Dan itu tidak bisa tanpa guru. Tidak bisa tanpa guru, tidak bisa tanpa menyelami masalah-masalah kita-kita para ulama, itu tidak bisa. Maka itu apa? Kalau kita itu memahami pendapat A, kita tidak pernah belajar sama yang lain, kita tidak pernah baca kitab yang lain, yo lempeng terus itu terus sih. Seperti istilahnya kata dalam tempur, kita tidak pernah paham. Apa yang kita yakini selama ini seperti manhaj salaf, rupanya kalau kita dalami lebih dalam, rupanya ulama salaf berbeda pendapat. Terus manhajnya siapa? Mereka khilaf kan gitu. Mereka saja khilaf dalam masalah itu. Jadi memang itu butuh waktu lama. Maka itu Imam Bukhari hebatnya beliau, beliau itu punya guru 1,000 orang lebih. Coba bayangkan, ada seseorang dia punya guru ribuan orang. Yo dewasanya luar biasa kan dewasanya kan. Dia dapat ilmu dari sipulan. Ketika guru-gurunya berbeda pendapat, yo dia santai tenang. Oh ini masalah khilafiyah. Itu guru-guru saya semua kan itu. Sehingga apa akhirnya muncul namanya sifat tawadhu. Tawadhu itu apa? Saya mengambil pendapat yang paling kuat bagi saya, cuma saya menghormati pendapat yang lain. Untuk sampai ke tingkatan ini saja itu butuh waktu yang lama. Biasanya memang tahapan orang belajar dan kita semuanya melewati. Saya juga melewati. Saya juga sudah melewati fase-fase keras, saklek, atos-atosan, gontok-gontokan, itu sudah biasa. Sukanya sakan orang lain itu sudah biasa. Fase itu kita lewati gitu. Ketika awal kita dulu belajar. Begitu kata ulama, siapa yang masuk tingkatan ilmu pertama sombong, congkak, merasa paling benar, selain dia semuanya sesat, itu pasti kita akan melewati fase itu. Tapi siapa yang terus belajar sampai masuk tingkatan kedua, menjadi orang yang tawadhu. Nanti kalau dia belajar lagi sampai tingkatan yang ketiga, paling tinggi ilmu, dia merasa orang yang paling bodoh di dunia. Sehingga bahwa dia lebih banyak diam. Ulama-ulama itu lebih banyak diam mereka itu, karena tahu bicara masalah agama itu bahaya kalau kita nggak punya ilmunya. Sehingga banyak ulama-ulama kita kalau ditanya masalahnya, wallahu alam. Setingkat Imam Ahmad saja belum kata seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi bicara masalah agama itu kayak apa konsekuensinya. Oleh itu memang kita itu belajar dengan sampai pernah berhenti, terus belajar sampai akhirnya bahwa kalau bisa kita itu sampai di tingkatan kedua minimal itu, yaitu apa, orang-orang yang tawadhu, dia pegang pendapatnya dia, tapi dia ya belum bisa menjamin kalau pendapatnya itu benar di hadapan Allah Ta'ala. Oleh itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan kaidah ini itu dipakai semua para ulama, semua ulama memakai kaidah ini. Qauli shawabun inni muhtamil khata' indallah. Wa qaulukum khata'un indi muhtamil shawabi indallah. Pendapat saya yang saya kuatkan sekarang ini, saya punya pendapat A. Itu adalah pendapat yang benar versi saya sekarang. Tapi kemungkinan bisa salah di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan pendapat kamu yang saya salahkan, sehingga saya bantah pendapat kamu itu adalah pendapat yang salah versi saya sekarang. Tapi mungkin itu yang benar di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin, namanya mungkin kan kita nggak tahu kan. Sehingga maksudnya apa? Orang yang dia itu tinggi ilmunya itu tidak pernah menjamin dirinya itu masuk. Saya punya pendapat A, saya bisa benar, saya bisa salah. Sehingga kritikan-kritikan itu biasa, bantahan, saling kritik, itu biasa. Mereka bukan orang kritik saya, berarti dia telah mencela manhaj salaf. Anda bukan salafin. Mana salaf itu mana sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Anda bukan salaf kan? Anda kan manusia biasa, bisa salah, bisa benar kan Anda itu. Sehingga apa? Jangan sampai ketika ada orang beda sama saya, akunya, wow, dia itu benci sama salaf, salaf. Bukan benci sama salaf, saya benci sama Anda gitu. Karena pemahaman Anda menyimpang dalam bab ini kan? Akhirnya buat jangan sampai kita itu mendudukkan diri kita itu kayak manhaj salaf gitu. Sehingga siapa saja yang menyelisih saya, berarti dia menyelisih manhaj salaf. Anda bukan manhaj salaf. Anda itu adalah orang yang berjuang ikut mengikuti manhaj salaf. Pemahaman Anda bisa benar, bisa keliru. Yang maksum itu manhaj salaf. Kalau manhaj salaf maksum, tidak punya kekeliruan, sepakat, itu titik. Sudah titik, tidak ada namanya koma. Bahwasanya manhaj yang benar itu adalah manhaj salaf. Cuma pemahaman Anda tentang manhaj salaf itu bisa dikritiki. Seperti muslim lah, Islam itu agamanya hak. Pertanyaan, tapi pendapat orang muslim itu hak enggak? Belum tentu. Orang muslim macam-macam. Semua ingin memahami Islam sesuai dengan akal mereka. Itu bisa benar, bisa salah, bisa kita kritiki. Bukan kalau kita kritiki mereka, oh berarti orang itu enggak suka dengan manhaj salaf. Anda bukan manhaj salaf. Dan jadi anehnya itu apa? Ketika kita mendudukkan saya itu manhaj salaf gitu. Seakan-akan saya itu perwakilan sahabat, perwakilannya Nabi Muhammad. Jadi ini bahaya sekali kan itu. Nah itu apalagi di dunia fatwa. Di dunia fatwa itu bahaya sekali. Seakan-akan saya itu perwakilan Islam. Sehingga siapa yang menyelisih saya berarti kafir, karena dia itu menyelisih Islam. Anda bukan Islam, Islam itu milik Allah Ta'ala. Anda kan orang yang berjuang untuk masuk Islam kan itu. Anda berjuang untuk ikuti manhaj salaf. Anda bukan manhaj salaf. Nah itu biasanya memang nanti orang-orang awal ngaji, ya kita merasakan orang awal ngaji itu nanti seperti itu, saklek, kemudian kaku, kemudian merasa dirinya paling benar, semua selain itu semuanya sesat dan salah. Itu biasa, fase itu akan kita lewati. Cuma terus kita belajar sama itu, ulama-ulama salaf zaman dulu itu terus belajar. Terus belajar, sama sekarang itu alhamdulillah kita sudah dimudahkan. Dimudahkan dengan cara apa? Dulu setiap para ulama itu sudah direkam. Itu alhamdulillah memudahkan sekali itu. Saya di Saudi ketika di Yaman ya. Ini cerita saja cerita ya. Saya ketika di Yaman itu saya punya kerjaan di sana itu. Saya ditugaskan sama pondok pesantren untuk menjaga namanya tasjidah. Tasjidah itu kaset. Ruangan kaset. Jadi perpustakaan kaset. Kasetnya masih kaset-kaset jadul itu yang ya kaset yang pakai pita itu. Sama saya kan masih seperti itu. Nah saya itu tugasnya itu menjaga kaset itu. Saya data, saya dengar rekamannya, kemudian saya data, saya tulis ini rekaman sama Suhudi Min ini. Sampai saya itu banyak sekali mendengar ceramahnya Suhudi Min, kemudian ulama-ulama dan banyak yang sudah meninggal itu banyak. Kajian-kajian saya pulasan sendiri yang tidak ada kajian lagi setelah itu saya baca, saya dengar banyak sekali. Sampai saya tulis, sampai dulu saya punya banyak tulisan dan itu apa membantu sekali. Nah itu apa, sampai sekarang pun jangan sampai kita itu berhenti, kita harus belajar terus. Saya pun alhamdulillah itu sampai sekarang masih itu, ini bukan termasuk sombong tapi untuk ya sebagai motivasi. Kita itu ilmu belum berhenti kita, ilmu kita belum khatam. Kita masih harus belajar, masih banyak ilmu yang terluput kan gitu. Nah itu alhamdulillah ya, masa itu saya rasakan lezatnya. Ulama itu biasa ya, saya juga masa itu mendapatkan di kalangan ulama itu, mereka itu merasakan lezatnya belajar, atau mereka itu merasakan lezatnya belajar lagi itu ketika mereka itu difitnah, mereka di penjara. Syekhul Islam ketika di penjara itu kayak di surga. Kenapa? Ini masa untuk berkhulwah kepada Allah Ta'ala, kita berdoa dengan Allah Ta'ala, sehingga akhirnya apa? Ilmu-ilmu yang selama ini diluputkan bisa diulang lagi, hafal Quran bisa diulang lagi. Demikian juga kalau saya sendiri ya, alhamdulillah ya, saya itu zaman-zaman fitnah kemarin ketika kajian banyak yang kosong, banyak yang libur, banyak yang dibatalkan itu aneh lezat bagi saya itu lezat sekali itu. Lezat saya itu, dan itu tidak dirasakan sama yang lain gitu. Walaupun dengan orang bilang saya itu stres atau pusing, saya enggak, saya itu asik dengan itu gitu, fenomena itu saya itu asik. Kenapa asik? Kesempatan saya itu untuk belajar lagi di rumah. Alhamdulillah saya itu dengar ceramah itu, syekh itu, belajar lagi fikih dari awal, saya nulis fikih dari awal gitu, masa itu merojaah lah, itu saya pernah pelajari, cuma kan saya jarang saya kaji, jarang saya ajarkan, akhirnya banyak terluputkan ilmu-ilmu itu kan, karena ilmu itu kalau nggak diajarkan hilang gitu. Akhirnya apa, kesempatan ketika kajian nggak ada, ya harus alhamdulillah kosong di rumah tiga gitu. Sampai beli headset, kemudian beli buku, sampai beli meja, nulis, alhamdulillah sampai selesai itu. Alhamdulillah selesai. Sekarang fitnah sudah mulai berakhir. Setelah itu kajian mulai sibuk lagi. Kita sibuk lagi. Wes waktu belajar sudah tidak ada lagi kan? Sehingga kok ada masa-masa lezat tidak dirasakan oleh orang lain itu apa? Ketika kita itu sendirian. Kita itu ketika sendiri itu rasanya lezat. Maka itu kenapa kok saya itu berjuang ya? Jadi cerita, maksudnya sebagai gambaran saja ya. Nikmat paling lezat yang saya rasakan itu ketika itikaf. Karena kita sudah tidak bisa seperti itu gitu. Kita merasakan memori-memori indah. Bisa baca Quran, duduk berjam-jam, bisa menghakamkan Quran, itu lezatnya luar biasa. Dimana kalau kita sudah sibuk seperti itu sudah tidak bisa gitu. Sehingga apa? Kita bisa bermunajat dengan Allah Ta'ala, kita duduk berhari-hari di masjid, bisa baca Quran, itu lezatnya luar biasa. Nah itu kenapa kalau saya sendiri, saya paksa pokoknya setiap tahun minimal itikaf 10 hari. Kenapa? Untuk mengingat memori-memori kita ketika kita itu dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Dekat dengan apa? Dengan kita baca Al-Quran, dengan kita itu ya bermunajat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi itu rasanya lezat. Nah itu kata saya, pasal beliau mengatakan ketika di penjara. Ketika beliau di penjara, sampai akhirnya kan beliau meninggal di penjara. Orang mengira memenjara saya itu sedang mengajar saya. Kata saya mengatakan dia tidak tahu kalau surga itu ada di hatiku gitu. Saya walaupun di penjara, saya itu sedang di surga. Saya menikmati sekali penjara ini, lezat. Bahkan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan adanya penjara. Kenapa? Saya bisa menghatamkan Quran berkali-kali. Saya bisa mengingat dosa-dosa saya. Saya bisa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan saya. Dan itu enggak kita dapatkan kalau kita itu sibuk di luar gitu. Oh, sampai kalau zaman dulu itu ulama-ulama kita itu mereka itu nggak sempat baca Quran karena sibuk ibadah yang lain. Ya kan kalau kita nggak bisa baca Quran karena sibuk main HP kan gitu. Kalau zaman dulu kan tidak sampai Khalid bin Walid mengatakan ketika bulan Ramadan baru minta mushaf. Masya Allah itu wahai Al Quran yang saya cintai, jihad telah melupakan saya dari engkau gitu. Selama ini saya berjihad megangnya pedang, nggak pernah megang Al Quran gitu. Baru sekarang saya rasakan, saya selama ini sudah saya lupakan wahai Al-Quran dengan jihad saya. Itu pun mereka menyesal gitu. Akhirnya apa? Setiap datang Ramadan, semua aktivitas tinggal semua. Maka kalau di bulan ulama salaf itu masa Ramadan, kajian semua libur, semua kegiatan tinggal semua. Kenapa? Mereka fokus kembali kepada Al-Quran. Karena lezatnya di situ. Itu saya kemarin itu merasakan lezat. Dan itu saya sampaikan kepada istri saya juga. Saya bantah saat itu. Saya itu lezat sekali. Merasakan keindahan sekali. Saya kayak hidup hati saya itu ketika apa? Masa-masa fitnah kemarin itu. Saya bisa hidup sendiri di rumah. Saya bisa mendengar. Apalagi ketika kemarin corona. Masya Allah itu lezat luar biasa. Saya pas alhamdulillah Quran di pondok malas nggak bisa keluar kemana-mana, aslinya baca Quran dan yang lain, masya Allah lezat luar biasa. Sehingga orang melihat Syekhul Islam itu di penjara, wah pasti hancur, Syekhul Islam pasti sedih. Enggak, kata saya itu surga itu ada di hatiku. Sehingga saya di penjara itu saya sedang di surga, cuma orang nggak merasakan apa yang saya rasakan. Sehingga maksudnya itu apa? Penuntut ilmu itu harus terus belajar. Jangan sampai kita merasa sudah khatam, kita sudah merasa sudah hebat, akhirnya kita itu seperti kakak dalam temuruh. Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita pelajari itu banyak sekali. Nah itu Imam Bukhari, beliau metodologi beliau, riwayat-riwayat yang hampir semuanya sama dari Abu Hurairah dipecah sama beliau. Ini dijadikan bab ini bab ini, bab ini. Padahal semuanya sebenarnya satu riwayat. Dan itu hebatnya beliau. Beliau punya jalur yang banyak. Sampai Imam Muslim itu, kita kalau baca kitab Sahih Muslim, ada sesuatu yang aneh. Sampai Imam Nawawi pun sampai kaget ketika mensyarah Sahih Muslim. Syarah terbaiknya Sahih Muslim kan Imam Nawawi. Sedangkan syarah terbaiknya Imam Bukhari kan Fathul Bari. Yang kita jelaskan sedikit sih. Imam Muslim itu, Imam Nawawi sampai kaget. Ketika apa? Imam Muslim ketika menjelaskan sebuah masalah fikih, ada masalah fikih itu. Kalau nggak salah masalah haji waktu itu. Tiba-tiba beliau itu melakukan sebuah kalam, sebuah ucapan ulama. Namanya ulamanya itu. Jadi ada seorang ulama lah itu. Ada seorang ulama tiba-tiba beliau mengatakan. Jadi ketika beliau itu membahas panjang lebar, jadi beliau membahas satu riwayat, satu hadis, tapi beliau menyebutkan banyak sekali jalan sama ulama Mesir, sama ulama Mekah, Medina dan yang lainnya. Setelah itu beliau mengatakan Yahya bin Abi Katsir ulamanya itu, beliau mengatakan telah sampai kepada saya ucapan Yahya bin Abi Katsir, la yustaqaul ilmu bi rohatil jasad, ilmu tidak bisa dikapi dengan jasad yang enak-enakan, jasad yang santai, majlis, ngobrol, rumpi, tidak bisa orang seperti ini dapat ilmu. Apa maksudnya itu? Kenapa kok ini dibawakan ucapan ini gitu di kitab pembahasan masalah itu? Maka beliau maksudnya itu kata Imam Nawawi, maksudnya beliau itu mengingatkan semua riwayat yang saya dapatkan itu dengan susah payah. Saya keliling dunia untuk mendapatkan riwayat itu. Kalau kalian enak tinggal baca saja gitu. Tapi kita yang mendapatkan ilmu mati-matian kita itu kan. Tetapi ya itulah ilmu. Barokahnya itu semakin kuat ketika kita itu semakin lelah letih dalam mendapatkan ilmu. Intinya di sini intinya bahwa Imam Bukhari beliau menyebutkan tiga riwayat semuanya dari Abu Hurairah. Yang satu adalah keutamaan sholat di malam Lailatul Qadar. Yang kedua keutamaan sholat di bulan Ramadan. Yang ketiga keutamaan puasa di bulan Ramadan. Berkaitan dengan Ramadan, Rasulullah mengatakan di sini man qoma ramadhana imanan wa hisaban, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan namanya qoma qiyamul lail, dinamakan dengan qiyamul. Maka itu sholat namanya tarawih itu enggak dikenal di salaf, sehingga sahabat itu enggak mengenal namanya sholat tarawih itu, enggak ada nama tarawih itu, enggak ada. Cuma setelah itu masyhur namanya menjadi sholat tarawih. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Sholat tarawih itu sama dengan sholat malam, enggak ada bedanya. Tidak ada beda, cuma dinamakan dengan tarawih. Kenapa? Karena istirahatnya lama. Jadi sholatnya berdirinya lama sekali. Setelah itu ketika sudah 4 rakaat kan, setelah itu istirahat. Istirahatnya lama. Dan istirahat yang lama itu dinamakan dengan tarawih. Tarawih itu dari bahasa istirohah. Sholat berjamaah yang istirahatnya lama, itu namanya sholat tarawih. Itu juga qiyamul lail sama, cuma qiyamul yang dikerjakan di awal waktu. Dan itu namanya qiyamul lail. Pertanyaannya, qiyamul lail itu sholatnya berapa rakaat? Sholat tarawih itu sholatnya berapa rakaat? Kalau Syalbani, beliau mengatakan jumlah sholat malam maksimal 11. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih, sehingga maksimal 11. Mau sholat tarawih atau qiyamul lail, pokoknya sholat sunnah di malam hari 11, tidak boleh lebih. Dan ini pendapat yang aneh. Ini pendapat yang aneh. Bukan berarti kita membenci Syalbani, bukan. Kita sangat menghormati Syalbani. Cuma masalah ilmiah itu biasa, kritik-kritikan itu biasa, bantah-bantahan itu biasa. Ini pendapat yang sangat-sangat aneh, pendapat ini yang mengatakan bahwa maksimal itu 11. Kenapa? Karena hujahnya Syalbani, karena ucapan Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah sholat di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Ini aneh, istimbatnya seperti ini tuh aneh. Anehnya kenapa? Karena perbuatan Rasulullah itu tidak menunjukkan wajib. Kalau kita belajar usul fikih, namanya usul fikih. Usul fikih itu penting untuk istimbat. Supaya kita itu benar cara istimbatnya. Nah, sekarang gitu. Perbuatan Rasulullah itu hukumnya apa? Maka kita katakan perbuatan Rasul itu maksimal hukumnya sunnah. Sunnah, tidak sampai tingkat wajib. Yang sampai wajib itu apa? Ucapan. Kalau Rasulullah memerintahkan, misalkan sholatlah kalian Ramadan 11 kali, ucapan, perintah, maka itu wajib. Jadi yang wajib itu kalau ucapan, kalau perbuatan tidak bisa gitu. Maka apa? Itu istimbatnya aneh. Maka itu Syalbani dalam masalah ini, beliau menyelisih hampir jamahirul ulama, hampir seluruh ulama Syalbani itu dalam masalah ini. Hampir seluruh ulama dari semua mazhab dan semua ulama mereka mengatakan sholat malam itu boleh, tidak ada batasan. Mau 11, mau 21, mau 31, mau 100 rakaat silahkan. Cuma kita katakan yang terbaik sholat malam itu 11 rakaat, tapinya jika dikerjakan sesuai dengan sifatnya Rasulullah. Apa sih sifatnya Rasulullah itu? Coba kita pahami. Maka ini penting kita memahami cara istimbat itu penting. Supaya kita itu gak keliru dalam istimbat. Apa maksudnya itu? Rasulullah itu sholatnya dipanjangkan berdiri disedikitkan rakaat. Jadi maksudnya apa? Jumlahnya misalkan ini, sholat 11 rakaat. Sholatnya sampai 5 jam. Bahkan sahabat itu kalau sholat itu dari isya sampai subuh sholatnya itu. Sahabat kalau sholat 21 rakaat sholatnya itu. Maka itu jumlah 21 rakaat sampai sekarang masih dipakai di Mekah dan Medina. Mekah dan Medina jumlahnya segitu sholatnya itu, bukan 11. Ya itu kenapa? Karena sholat semakin banyak semakin mulia. Maka itu apa? Sholat itu yang terbaik kalau sholat malam itu tulul qiyam, orang yang paling lama berdiri. Sekarang gini contohnya ya, saya sholat 2 jam dengan 11 rakaat atau 2 jam dengan 21 rakaat, mana yang lebih mulia? Kita katakan yang lebih mulia yang 11 rakaat. Kenapa? Semakin lama berdiri semakin baik. Pertanyaan, lah kalau kita itu sholatnya jamaahnya membaca sabit marobil alas saja sudah DM-DM mereka itu. Baca sebentar saja banyak ngeluh kan gitu masyarakat kita kali ini. Nah, terus bagaimana? Mereka pengen sholat 2 jam. Cuma baca sebentar panjang sedikit itu kayak mereka itu ngeluh. Akhirnya apa? Ya sudah, sholatnya 31 rakaat. Pendek, berdirinya pendek. Tapi kan jumlah rakaatnya banyak kan gitu. Sama-sama 2 jam. Nah, itu baik juga. Nah, sekarang kalau pertanyaan, apakah 11 itu harus? Kita katakan enggak harus. Tidak harus, maka itu aneh. Apalagi sampai mengatakan bid'ah. Kalau orang sholat lebih dari seperti ini, aneh lagi yang seperti ini. Apa Syaibani saja gak pernah membid'ahkan kan gitu. Kok tiba-tiba ada orang-orang sekarang ini yang sholat 21 itu bid'ah. Sehingga apa yang dikerjakan itu? Yang dikerjakan kalau kita sholat di kampung 21 rakaat, 8 rakaat kita keluar. Sholat jamaah sendiri, sholat terwitir sendiri. Ini ngawur sekali ini. Dan ini mungkar, sangat-sangat mungkar perbuatan seperti ini. Bahkan ulama-ulama kita di Saudi marah sekali dengan perbuatan ini. Ulama-ulama Saudi Saudi keras sekali dalam masalah ini. Saudi mengatakan orang yang paling mungkar perbuatan seperti ini. Kalau mau sholat di masjid, di luar masjid. Ini membuat jamaah kedua ini bahaya sekali, membuat perpecahan umat seperti ini kali itu. Saudi marah sekali dengan perbuatan seperti ini. Ya biasalah orang-orang yang semangat yang berlebihan, cuma nggak punya ilmu itu. Akhirnya sampai seperti ini kan itu. Jadi itu bahaya. Kenapa? Karena tidak memahami metode istinbat itu, tidak memahami masalah seperti ini. Sehingga apa maksudnya? Kalau kita katakan sholat malam hari jumlah Ramadan itu apa? Kalau pendapat saya pun mengikuti sebab, saya kurang mengatakan sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Terkadang kalau kita mengajarkan itu paginya atau awal malam kita sholat raweh 11 rakaat, nanti sholat lagi tidak boleh. Qiyamulil, tambah lagi 8 rakaat misalkan itu, karena kita sudah witir di awal. Boleh gak itu? Boleh. Bagi kita, jumhur, jamaahul ulama boleh. Syalbani gak boleh. Tidak boleh, antum sudah sholat malam awal, raweh, mau sholat qiyamulil gak boleh lagi, sama sekali. Maka itu murid-murid Syalbani hampir semua seperti itu. Nah, hampir semua murid-murid Syalbani pendapatnya seperti itu. Syalbani, kemudian juga muridnya Syekh Hasan, demikian juga seperti Syekh Jalal, karena Syekh Jalal muridnya Syekh Hasan. Seperti itu. Tapi kan saya awal, saya tahu pendapatnya Syalbani, dan saya berbeda dengan beliau ketika ya masih di masjid kita ini. Akhirnya saya kan dari awal sudah tahu Syekh Jalal pendapatnya seperti itu. Memang. Sehingga Syekh Jalal kan enggak mau awal witrawet dia ngimami, malam hari juga dia ya. Saya sholatnya sebelah, saya tahu. Cuma kan saya gak pakai pendapat itu. Waktu itu kan diskusi sama saya bilang, Syekh, tapi saya tidak pakai pendapat antum. Saya ngadakan tetap terawih, malamnya juga qiyamul lail. Syekh Jalal juga menghormati, ya silahkan. Saya juga tahu masalah ini masalah khilafiyah. Dan kita juga ngadakan, gak ada masalah. Kita tahu, enak kalau sama-sama satu frekuensi sesama kita itu orang yang punya hujah itu enak. Gitu. Kita gak saling memaksa. Oh enggak, harus 11 di sini. Lebih dari 11 bid'ah. Gitu. Dan saya akan tinggalkan masjid ini. Ya bisa. Ini masalah khilafiyah. Gitu. Sehingga masalahnya apa? Sholat qiyamul lail atau sholat terawih, atau sholat tahajud, sama. Itu semuanya dinamakan dengan sholat malam hari. Sholat sunat di malam hari. Berapa jumlahnya? Kalau Syekh Al-Bani mengatakan maksimal 11. Itu berapa Syekh Al-Bani? Tapi lemah sekali. Dan ada memang metodologi istimbatnya Syekh Al-Bani itu lemah. Sehingga sering dibatas sama seperti ini. Contoh lagi misalkan ya, masalah iktikaf. Iktikaf itu boleh enggak? Kita iktikaf di masjid sini. Syekh Al-Bani matang enggak boleh. Iktikaf cuma di 3 masjid. Karena di sebuah riwayat tidaklah iktikaf illa fi thalathi masajid, tidak ada iktikaf kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita iktikaf di Indonesia, enggak ada iktikaf di Indonesia. Ini istibatnya lemah sekali, kalau bagi saya lemah sekali. Maka dibantah bisa-bisa sama Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan lafaz seperti itu bukan membatalkan itikaf yang lain, bukan. Secara istibat loh, kalimat tidak ada itikaf itu maksudnya tidak ada itikaf yang sempurna. Kenapa? Karena kita mendapatkan dalil yang umum. Allah Ta'ala berfirman, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian sedang i'tikaf fil masajid. Al masajid, jamak mu'arif fil alif lam, ada alif lamnya. Itu menunjukkan semua masjid boleh i'tikaf. Dan itu cara istinbat. Nah, itu apa? Ya kita walaupun paham pendapat Syekh Al-Bani, tapi kan enggak harus kita ikuti semua kan. Kita biasa diskusi ilmiah itu biasa. Nah, jadi maksudnya intinya di bulan Ramadan itu ada 3 amalan, sholat di malam Lailatul Qadar, sholat malam di bulan Ramadan itu kapan saja, kemudian nanti ada puasa Ramadan, dan semuanya itu kata Rasulullah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan sampai sini nanti bab yang berikutnya, sebenarnya ada bab berikutnya yang tapi nanti aja karena butuh waktu lama juga. Nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya. Sampai sini wa qul dawana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.